Subhanallah. Tapi bila baca 101 sampai 110 senyap. Tak hafal lagi. Dia tak sampai giliran, kan? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. 7 tahun, 8 tahun yang lalu setiap kali berkuliah saya mulakan dengan surah Kahfi tersebut dan saya melihat rahsianya yang besar. Entah no, perkara amal dalam keluarga masing-masing. Fitnah yang terbesar semenjak diciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah yang paling dahsyat, fitnah yang paling mencabar, fitnah yang paling besar ialah munculnya Dajjal dan hidup bersama dengan kalian. Soalan, Dajjal tu dah mati ke Ustaz? Apabila semua Rasul memberikan amaran dan peringatan kepada umat mereka tentang bahayanya fitnah Dajjal dan besarnya fitnah Dajjal, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soalannya Dajjal tu dah mati ke belum? Jawapannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, beliau masih hidup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni 2020 dah ni Ustaz, tengok tarikh elok-elok. Kan, Ustaz tengok tarikh elok-elok ni 2020, adakah beliau masih hidup? Fitnah terbesar, ancaman terbesar kepada bumi dan seluruh anak-anak Adam ini, ya, beliau masih hidup dan belum keluar. Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ancaman dan berita yang paling buruk yang tidak dihadapi oleh mana-mana umat lain, iaitu Dajjal. Dalam masa yang sama Allah turunkan ayat-ayat Quran yang tertentu, yang fungsi utama ayat-ayat tersebut adalah menjadi benteng daripada fitnah Dajjal, dan Dajjal tidak akan dapat mendekati kamu, iaitulah mengamalkan secara harian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga ayat 10. Ayat 101 hingga ayat 110. Maklumat ni 5 tahun lepas dah tahu dah. Tapi sampai tahun ni tak amal juga. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap kali dapat ilmu baru, puji Allah. Ya Allah, aku syukur kepadamu, ya Allah, atas maklumat baru yang aku dapat. Ya Allah, sambung doa. Jadikanlah ilmu itu ilmu yang bermanfaat kepada aku dan keluarga aku, ya Allah. Doa. Doa dalam masjid, doa dalam majlis ilmu. Doa lintas dalam hati. Ketika ilmu itu bermanfaat, maka orang itu akan dipermudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Pandai sambung pula tu. Tu yang geram tu. Hadis pun hafal, Quran pun hafal. Maksudnya ni kaki kuliah lah ni. Memang kaki kuliah. Cuma tak kaki amal je. 4 tahun dah dengar ni perisai untuk umat Nabi Muhammad kepada fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Baca surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110 dengan keluarga, ajak anak-anak baca